tangke harum ti mohban kemang bungong idaman si kumbang kelana besampola ye gatawa he bungong begata pesoma duni bagata timoh ke harum gata wahai bungong si bungong kemang. Oh si bungong kemang. Hai bungong, bungong ban kemang. Hai bungong, bungong ban kemang. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang. Katelan jo malang digata ado. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang. Katelan jo malang digata ado. Si bungong kemang, ah, si bungong kemang bungong idaman si kumbang kelana besampola ye gata wahai bungong begata pesama duni bagata timong keharum gata wahai bungong si bungong kemang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang. Katelan jo malang digata ado. Begata jaga, begata petimang. Besam petro kumbang dijape doda. Telah oh dudohana guna sayang. Katelan jo malang digata ado. Si bungong kemang.